Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita selesaikan sekaligus hadis yang ke-292 karena ini pembahasannya terkait tentang i'tidal atau bangkit dari ruku. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dua hadis terkait dengan hal ini. Untuk yang 291 alhamdulillah telah dibaca pada pertemuan yang lalu Rabu malam Kamis. Tayib, hadis yang ke-292 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. Terjemahnya bersama. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, apa artinya? Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza, apabila rafa'a, mengangkat ra'sahu, kepalanya. Minar ruku' dari ruku', artinya ketika i'tidal, bangkit dari ruku'. Qala, beliau berdoa dari awal sampai akhir, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du ahlath thana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, ada beberapa poin yang bisa dicatat insyaallah. Nomor 1, i'tidal. Apa artinya i'tidal? Bangkit dari rukuk. I'tidal hukumnya rukun salat. I'tidal hukumnya rukun salat. Kalau dikatakan rukun, bila tidak dilakukan salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau sudah dikatakan rukun lalu tidak dikerjakan, tidak sah. Meskipun lupa untuk gerakan atau bacaan yang dikatakan rukun itu salatnya tetap tidak sah. Kemudian yang kedua, ketika i'tidal dibarengi dengan gerakan mengangkat kedua telapak tangan. Ketika i'tidal dibarengi dengan gerakan mengangkat kedua telapak tangan. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi lokasi atau posisi kita mengangkat tangan ada berapa di dalam salat? Ada? Dua. Ada dua, Pak Mujiran? Ada berapa? Pak Sarsio? Diingat-ingat kembali, ada berapa? Pilihannya 5 atau 3? Pilihannya 5 atau 3? Boleh cari pilihan yang lain. Mastris ini biasanya. 3. Oh, 3, mastris kok. Mbah Mo? Ada berapa kali mengangkat tangan? Dalam berapa posisi maksudnya? Kalau kalinya banyak-banyak nanti. Pada berapa posisi kita mengangkat tangan ketika sholat? Hah? Iya, ketika sholat. Tadi ketika apa? Yang 3 itu tadi ketika apa? Oh, ketika takbir. 2. Oh, berkurang. Berarti sama dengan Pak Mujiran ini. Jadi ketika sholat kan ada gerakan mengangkat tangan. Ini ada berapa posisi kita mengangkat tangan? Kalau berapa kali banyak, sholatnya 4 rakaat, 5 rakaat. Banyak, itu berapa posisi? Posisi. Mas Tris? 2. Sama dengan Pak Mujiran ini. Sudah telepon-teleponan sebelumnya. Mbah Mo berapa? 3 tadi ya. Oh, 2 saja. Oh ya, ini jumhur ulama 2. Masih mayoritas. Mas Marno? 3. 3. Pak Derusman? 2. Jumhur ini sudah. Jumhur ulama. Pak Udin? 3. Pak Mujadi? 3. 3. Mas Kabul ini sebagai penentu insyaallah sini. Harapan terakhir jenengan Mas ini. Oh, 3. Kalau ada Mas Dadang bagus ini. Mas Heru aja gantinya Mas Dadang. 3. Kita hitung sama-sama. Pertama ketika takbiratul ihram. 1 ya. 1. Kedua ketika ruku. Ketiga ketika bangkit dari ruku. Keempat ketika bangkit dari rakaat kedua. Kelima ketika tidak ada. Berarti biar apa? Empat. Ada empat. Masih ingat enggak? Mas Darmanto paling ingat kalau kayak gini-gini. Jadi ketika takbiratul ihram mulai sholat 1, 2, ketika oh, salah persepsi. Berarti saya salah yang ngasih soal. Cara mengangkat tangan setelah cara mengangkat tangan itu tempatnya di mana? Caranya di mana? Oh, gitu. Berarti oh, maksudnya gitu. Yang 3 tadi apa maksudnya? Mas Riz. Apa Ali, Pak Ali? Yang 3 tadi apa? Hah, 4, Pak Ali 4 kok. Berarti cara pemahaman kita sama Pak Ali ya. Oh, koncor itu ya. Tapi insya Allah begitu gak ada masalah lagi. Bin rata-rata gayeng gitu. Jadi kalau seperti itu demikian. Taib itu yang poin keberapa Abu Ahmad? Yang kedua. Masih poin yang kedua, tambahkan keterangan. Menurut Ibnul Qayyim, ada sampai 30 sahabat. Ada sampai 30 sahabat yang meriwayatkan hal ini. Yang dimaksud hal ini apa? Ketika bangkit dari rukuk mengangkat tangan. Ada berapa sahabat yang meriwayatkan sampai 30? Sampai-sampai diriwayatkan dari apa? Nafi' itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kata Nafi', Ana bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza ra'a rajulan la yarfa'u yadayhi idza raka'a wa idza rafa'a ramahu bil hasa. Jadi sahabat Ibnu Umar itu kalau melihat orang sholat rukuk enggak ngangkat tangan, bangkit dari rukuk enggak ngangkat tangan, dilempar pakai batu. Tapi itu sahabat. Siapa yang mau berani melawan sahabat? Artinya bentuk pendidikan dari seorang sahabat untuk menunjukkan bahwa ini jangan sampai lupa ketika bangkit dari ruku. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saat bangkit dari ruku, saat bangkit dari ruku, saat bangkit dari ruku, imam dan munfarid. Apa arti munfarid? Orang yang sholat sendirian. Imam dan munfarid mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Ditulis referensinya Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz, jilid 11 halaman 31. Jilid 11 halaman 31. Memang ada beberapa pendapat di sana kita baca, tapi ini yang paling ringkas dan paling mudah. Untuk imam atau yang sholat sendirian cukup membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau misalkan ada di antara kita teman-teman sendiri atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam hal ini, juga tidak diingkari. Misalkan, oh aku pendapatku walaupun makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Atau misalkan imam dan munfarid juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, juga kemudian dilanjutkan Rabbana walakal hamdu. Wallahu alam bisawab, yang seperti ini tidak perlu diingkari. Tapi kita cukup menyampaikan kalau yang saya ketahui pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, untuk imam dan munfarid cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Itu poin yang ketiga. Yang keempat. Lafaz tahmid. Ada empat bentuk. Lafaz tahmid ada empat bentuk. Yang pertama A, berarti ya A, Rabbana lakal hamdu. Itu yang bersama sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu yang pertama. Mau ditulis nomor hadisnya juga? Atau cukup begitu aja? Kalau mau ditulis Bukhari 789, 789, Muslim 392. Bukhari 789, Muslim 392. Yang B, Rabbana walakal hamd. Apa bedanya? Ada wawunya. Kalau pertama tadi tanpa wawu, Rabbana lakal hamdu. Kalau yang kedua Rabbana walakal hamdu. Itu Bukhari 732. Bukhari 732, Muslim 411. 411. Ada ketinggalan Mbahmu? Ketinggalan buatan? Katanya di rumah sakit Mbahmu. Katanya di rumah sakit kemarin. Oh nunggu, bukan sakit kan? Alhamdulillah. Tak pikir sakit. Mboten. Kalau enggak ada mbahmu maksudnya kurang kita ini. Kurang jenengan. Ribon? Oh, diulangi, siap, Pak Dimingin. Nggih. Bukhari 732, 732. Muslim 411. Ini besok kalau panjenengan sudah meningkat kemampuannya, PR kayak gini. Catatannya yang lengkap, panjenengan malam ini saya kasih waktu masuk ke perpustakaan Islam Undah Nek Dadi loh ya. Kedepannya begitu. Saya minta untuk menemukan hadis yang dimaksud, cari kitabnya, cari nomornya. Lah pripun carane mengkeh kula ajari. Nek wis dadi. Ini belum jadi. Jadi besok begitu Pak Sarjio, harapannya itu kita ngaji bukan cuma njenengan waton percaya sama saya. Kan itu. Karena saya bisa saja bohong kan itu mungkin kan itu. Tapi dengan ilmu itu yang panjenengan miliki nanti juga saya ajari, sudah ada perpustakaannya njenengan bisa ngecek kebenaran ucapan saya. Panjenengan juga nanti mempertimbangkan, membanding-bandingkan, oh ini pendapatnya yang lebih kuat ini. Tapi tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perasaan, tidak sekedar mengikuti apa kata orang. Kita memilih pendapat A karena hasil bacaan kita, referensi kita, setelah tentunya punya ilmu dasar yang cukup, saya membaca buku A, B, C, D, saya simpulkan demikian. Saya mengatakan seperti ini, ada contohnya salaf saya. Yang pertama Imam Ahmad. Buktinya mana? Imam Ahmad dalam kitabnya. Kan itu. Musnad Imam Ahmad beliau mengatakan begini. Imam Syafi'i mengatakan begini. Di mana buktinya? Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i. Jadi jenengan besok wis apal jeneng kitab Al-Umm, kitab ini muwatta. Wah, ngene modele. Nek wis dadi. Sregep le kerja bakti kan itu. Siap Pak Sarjio ya? Insyaallah. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh para ulama kita itu adalah mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat itu maksudnya kalau bisa semuanya mampu untuk kemudian membaca, meneliti, menentukan hukum. Itu yang diinginkan. Bukan kemudian malah membodohi umat. Pokoknya kue manut aku wae. Aku ngomong A, kue A, aku manut B, B. Gak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Nah, karena kebenaran itu tidak ditentukan oleh orang, tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh A, B, C, D, tidak. Tapi kebenaran itu ditentukan dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dengan pemahaman para ulama. Di mana kita menemukannya? Ya kita menemukannya dengan melalui warisan-warisan yang mereka tinggalkan untuk kita, berupa kitab-kitab dan karya tulis. Begitu. Jadi kalau mau berbicara ilmiah untuk kemudian bisa membuktikan apakah benar itu ajaran Islam ataukah tidak, diada-adakan atau memang ada contohnya, sebenarnya sudah ada caranya. Konsep dan metode pembuktiannya itu seperti apa? Kalau kita cuma ngotot-ngototan, ono kuwi ajarane, ora ono. Ono, ora ono. Enggak ada rampungnya kayak gitu. Tapi sudah sekarang kita masuk perpustakaan. Kitab-kitab itu sudah diakui semua ulama. Kan itu. Panjenengan buktikan apakah itu betul-betul ada ajarannya di dalam Islam. Kan begitu ya. Silakan dibuka, dipelajari, monggo. Nah, tidak ada aturannya harus ikut aturan partai, harus ikut aturan organisasi, harus manut sama amir dan pimpinan. Tidak seperti itu di dalam Islam. Nah, tapi kita dituntut untuk mengikuti kebenaran. Walaupun orang itu kita cintai, kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, banyak kebaikannya kepada kita, tapi ternyata terbukti bersalah, apa kemudian kita bela kesalahannya? Kemudian kita katakan oras, pokoknya wong yang kayak mesti bener, padahal jelas-jelas salah. Nggak mungkin seperti itu. Kita diajarkan untuk mengatakan yang salah adalah salah, benar adalah benar. Meskipun orang itu adalah orang yang paling kita cintai sekalipun. Nah, itulah nikmatnya Islam. Itulah nikmatnya Islam. Jadi kedepannya begitu. Nah, kedepannya begitu. Kalau ini hadis Bukhari 732, jangan-jangan Ustadz tipu-tipu ini kan gitu ya. Ustaz tipu-tipu, dengan saya kasih tugas 1 jam ketemu cuma, ya betul centangi. Mungkin tidak perlu ditulis ulang, kalau ditulis ulang kan belum diajari cara menulisnya. Cukup dicentangi, sudah saya periksa, betul lafadznya seperti itu. Ya saya lihat Sahih Bukhari, saya lihat Sahih Muslim, selesai. Kan begitu Bang Inter ya? Oke, insyaallah. Bismillah ya. Nah, diniati. Perpustakaannya diniati, jadi? Oh diniati betul. Nanti jualan mie ayam depan perpustakaan. Untuk kita gratis. Itu yang kedua. Amin pokoknya ya. Itu tandanya rezekinya banyak. Dua, yang ketiga sekarang. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Apa perbedaannya, tambahannya apa? Allahumma. Bukhari 796. Bukhari 796. Disingkat boleh B begitu. Muslim M ditulis juga boleh M. Boleh diringkas, para ulama juga begitu. Tapi para ulama kan pakai bahasa Arab. Kalau Bukhari kha begini. Kalau Muslim mim. Kalau Abu Dawud dal. Tirmidzi ta. Ibnu Majah jim. Ahmad ha mim. Itu semua ada apa tanda-tanda bakunya. Di mana cara mempelajarinya, nanti di perpustakaan tak ajari insyaallah. Misalkan ada jenengan punya tetangga atau panjenengan sendiri, Allah beri rezeki anak lahir. Jadi enggak perlu lagi tanya sama saya, Ustadz, tolong dicarikan nama. Enggak perlu, tinggal mang jenengan masuk perpustakaan, itu ada dua kitab isinya nama-nama di dalam Islam, mang pilih yang paling pas yang mana. Kan gitu. Jadi sudah enggak nanya sama saya lagi. Kan sudah mencerdaskan umat kan gitu. Ada lagi yang tanya, Ustadz, itu ayat ini tafsirnya apa sih ini? Ini dari sak lerek ini tafsir semua. Jenengan baca sendiri. Simpulkan sendiri. Wah, pengen terima dadi wae Ustaz, terima bongkoan. Ya ndak, jenengan sudah saatnya untuk membaca sendiri. Jadi, oh, pengajiannya nanti baca bareng-bareng lagi kan ilmu. Kalau misalkan Abu Ahmad saudara kita kan tanya, "Terus pengajiannya rampung tidak?" Belum rampung-rampung juga. Kalau misalkan sekarang yang dibaca ilmu-ilmu dasar, berikutnya langsung kita baca kitab-kitab induknya. Baca Sahih Bukhari-nya, baca Sahih Muslim-nya, kan itu. Kalau cita-cita saya mudah-mudahan sebelum meninggal bisa menyelesaikan kitab Sahih Muslim, itu aja cita-cita saya. Makanya jenengan harus berpacu, semangat. Jangan sampai perpustakaannya jadi bahasa Arabnya meseh megal-megol. Nah, itu. Nanti ke pondal-pondal repot nanti. Walaupun nanti tetap akan dipikirkan dibuka kelas baru untuk para pemula. Jadi kajian ini nganggo bahasa Arab. Kan bahasa Arab. Tinggal ngaji di perpustakaan misalkan qala lima Muslim rahimahullahu taala kan gitu. Haddatsana Laits bin Sa'ad. Abu Ahmad coba cari biografinya Laits bin Sa'ad itu apa, siapa beliau itu. Jadi satu malam satu pertemuan satu hadis ora rampung itu. Kan itu Abu Ahmad nyari orang ketemu-ketemu. Ya sudah Pak Dokter Sugeng nyari juga bantu. Ketemu Laits bin Sa'ad. Sini tak bacakan. Laits bin Sa'ad itu namanya begini, seorang ulama dari Mesir. Apa ucapan-ucapan beliau, kata-kata mulia begini, yang terkenal beliau orangnya dermawan, pemberani. Jadi malam setiap hari itu hati kita itu penuh dengan siraman rohani. Ingat terus dengan para ulama. Berikutnya kan gitu. Qala rahimahullah haddatsana misalkan Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Misalkan Pak Udin cari Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Mulai, wah enggak ketemu Ustaz. Bantu Pak Amin. Ketemu. Tak bacakan Abdullah bin Yusuf At-Tinisi dulu ini pemabuk kan itu. Tapi kemudian ketemu seorang ulama, dikasih satu hadis langsung tobat jadi ulama besar akhirnya. Nah, itu kan motivasi buat kita. Ketemu lagi dari Nafi misalkan. Nafi itu siapa? Mantan budaknya Abdullah bin Umar misalkan. Cari Mas Heru Nafi biografinya, langsung ketemu Ustaz. Ah iya, wah misalkan. Karena ternyata Mas Heru ngefan sama Nafi Maulai bin Umar misalkan. Mantan Buddha katanya ya. Ini Ustaz, nanti saya yang bacakan. Jadi Nafi itu dulunya Buddha, dari keluarga Buddha, kemudian dibebaskan. Bayangkan Buddha jadi ulama besar dari kalangan tabi'in. Kan dari Ibnu Umar baca lagi begitu. Kan itu. Ini Nabi Muhammad bersabda demikian. Artinya apa? Pak Dimingin, buka kitab yang sana. Deret nomor 2. Ini itu syarah hadis Bukhari. Saleret semua gitu. Jadi wah masyaallah. Kehidupan itu seger, sejuk gitu. Sing liyane rebutan kursi, rebutan dunia, paten-patenan ya kan. Urusan asmara, gantung diri, bunuh dan mutilasi. Nah, kita asik dengan ngaji, menyenangkan kayak gitu. Kerja ya tetap kerja. Jangan sampai terus ninggal kerja, repot. Oh, pensiun wae. Tapi yang jelas atine tentrem Pak Sarjio. Jenengan bisa bayangkan subuh misalkan kedepannya besok ilmu-ilmu dasar itu kita sudah kuasai semua. Panjenengan bisa bayangkan pada subuh tafsir Al-Qur'an. Kan gitu ya. Setiap salat zuhur, salat asar, kajian misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada maghrib misalkan kajian tentang tauhid dan akidah. Wah, seger uripe kayak gitu. Nanti malam tanya jawab jenengan tanya, saya yang jawab kitabnya itu. Kitabnya itu gitu. Jenengan nanya, saya yang jawab, bukan jawab pertanyaannya. Tinggal saya bilang mau cari jawabannya itu, saya jawab sana itu kitabnya sana. Buka sendiri, cari sendiri. Akhirnya lama kelamaan kemampuan itu terasah insyaallah taala. Jadi saya hidupnya lebih tenang kan gitu. Karena jenengan punya masalah bisa menyelesaikan sendiri. Gitu nggih, amin nggih. Kamu jadi? Ah, iya. Mas Tri sini. Gitu Mas Tri. Sekarang jenengan pulang pergi dari Bantul Kulon Progo, itu kan untuk sebuah perjuangan. Sekarang mungkin belum terasa manfaatnya. Nanti kalau insyaallah perpustakaannya kecil-kecilan jadi, pokoknya kalau rumah itu jadi, semua kitab saya langsung dibawa. Itu sudah saya wakafkan lillah itu. Yang rumah yang sedang dibangun sama Pak Ali sama Abdul Farouk itu, kalau jadi langsung buat rak, buat perpustakaan kecil, kecil-kecilan. Ada kitab ini sekarang sudah ada yang nyumbang 4 kitab. Adiknya Mas apa Mas Heri dikirim dari Jember apa namanya sumbangan untuk perpustakaan. Jadi itu kitab yang di rumah itu pindahkan semua di rumah limasan. Itu nanti satu-satu orang ngasih. Kita sudah mulai kenal dengan kitab. Kitab ojo ngenteni kitabe okeh lagi dipelajari. Keok nanti kita. Tapi yang sedikit dulu ini namanya Syekh Bukhari. Ini namanya Syekh Muslim. Cari ayat dalam Al-Qur'an itu piye? Misalkan jenengan tidak hafal Qur'an, tapi dapat potongan ayatnya, carinya bagaimana? Ada kamus Al-Qur'an, enggak perlu buka Maktabah Syamilah dulu misalkan. Ada kitabnya Mufradat Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Harus menemukan kata dasarnya. Makanya penting belajar sorof sama Ustaz Ridwan. Kan itu. Dari sorof, belajar sorof dari Ustaz Ridwan. Wah, enak pokoknya kalau kehidupannya seperti itu Bang Intan. Orang mumet. Dikit-dikit ulama, dikit-dikit cerita sahabat, dikit-dikit cerita ulama lagi. Wah, plong hatinya kan gitu ya. Sampai di mana tadi? Yang tiga selesai kan? Bukhari 796, Muslim 409. Muslim 409. Lah hidup di dunia mau cari apa Mas Arjio? Nek ngikuti keinginan hati orang rampung-rampung dunia ini. Punya istri satu ya pengennya dua, nambah lagi. Dapat dua ya pengen lagi tiga, empat, terus punya anak satu, pengen lagi, punya rumah satu, terus gak akan ada selesainya. Nah kalau ngikuti keinginan lah, sendiri, itu harus di apa dalam batasan syar'i. Bukan berarti terus gak boleh punya istri empat, boleh monggo. Kan gitu, silahkan. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Untuk yang keempat ini ada tambahan apa wa? Wawu, kalau ketiga tadi kan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jamnya telat atau enggak jalan ini? Ribun? Telat ya? Kelihatannya udah lama kok enggak rampung-rampung ini. Diajak ngalor ngidul biar segera rampung ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Bukhari 95. Bukhari 95. Titik bawahnya. Bawahnya yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik semua dibaca secara bergantian. Artinya kadang baca ini, kadang baca itu, kadang Rabbana lakal hamdu, kadang-kadang Rabbana walakal hamdu, yang lain kesempatan Allahumma Rabbana lakal hamdu, kadang-kadang juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Taib. Ya, menurut yang di atas, imam dan munfarid tidak membaca tahmid. Cukup tasmi'. Tasmi' itu kan sami'allahu man hamidah. Kemudian rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd. Dengan catatan tadi, kalau misalkan ada yang berpendapat tetap membaca secara lengkap seperti dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Disebutkan di sini wa qala Syafi'i wal ashab al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu fayajma'u kullu wahidin minhum baina qawlihi sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamdu ila akhirih. Jadi menurut pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, imam, makmum, munfarid, ketiga-tiganya sama-sama membaca tasmi' dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Oleh sebab itu tadi saya beri catatan, misalkan ada teman kita, saudara kita yang berpendapat berbeda, tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena beliau-beliau pun juga memiliki salaf pendahulu, yaitu Imam Syafi'i dan ulama lainnya yang memahami demikian. Tetapi kalau dilihat secara zahirnya, hadis-hadis yang dibaca, yang kita sebutkan nomor-nomornya tadi, itu menunjukkan bahwa imam hanya cukup membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum membaca rabbana walakal hamdu. Untuk yang masalah ini, apa namanya, toleransi itu terbuka. Ya, artinya toleransi itu terbuka, ya monggo mau dipilih yang mana asalkan konsekuen, kan gitu kan. Asalkan konsekuen. Nah, konsekuen itu nek mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dibaca semua, yo diwoco terus, jangan pas lali, ora aku tak perlu pendapat sing kae. Kan itu pas lali. Kalau pas ingat pendapatku ini, nanti pas diingatkan lo tadi kok baca, ah, kan ono pendapat yang lain juga. Enggak bisa memilih dua pendapat sekaligus. Pilihlah salah satu pendapat, kemudian jadikanlah itu sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikutnya nomor berapa? Nomor 5, nggih. Tadi sudah saya siapkan. Ketika i'tidal dianjurkan untuk berdiri lama. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Bukhari 821. Muslim 472. Maksudnya apa? Jadi suatu saat sahabat As bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inni la alu an usalli bikum kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Jadi waktu itu sahabat Anas bin Malik ingin mempraktekkan tata cara sholat yang pernah dilihat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya. Lah, itu praktek. Kata muridnya yang namanya Thabit ketika itu, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Ketika Anas bin Malik melakukan praktek sholat, Anas bin Malik ini sejak awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah selalu menyertai kemanapun Nabi pergi sampai Nabi meninggal dunia. Waktu itu Anas bin Malik masih berusia muda sekali ya, dititipkan oleh ibunya, ya Rasulullah hadza khuwaidimuk, wahai Rasulullah ini adalah pelayan kecilmu, artinya saya minta izin agar anakku bisa ikut menemanimu kemanapun engkau pergi. Sehingga wajar kalau misalkan praktek sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu disaksikan oleh Anas bin Malik. Artinya Anas bin Malik dalam posisi dan kapasitas yang sangat mampu dan mumpuni untuk menceritakan tata cara sholat Nabi itu seperti apa. Nah, ketika Anas bin Malik melakukan praktek sholat, ada kata Thabit, seorang ulama tabi'in murid Anas, mengatakan, saya melihat ternyata Anas melakukan sesuatu yang saya lihat kalian tidak melakukannya. Nah, ada satu gerakan yang dilakukan Anas, gerakan itu selama tidak kita lakukan. Apa? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Anas bin Malik ketika praktek sholat mengangkat kepala dari ruku, artinya iktidal, beliau berdiri tegak cukup lama sampai-sampai ada orang mengatakan, jangan-jangan lupa Anas bin Malik ini, sakinglah lamanya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah makatha hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Kalau beliau bangkit dari sujud, ya, rakaat yang pertama dan yang ketiga, beliau duduk cukup lama sampai ada orang mengatakan, jangan-jangan lupa. Jadi misalkan kita rakaat pertama, sujud pertama gitu ya, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Nah, sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, Anas bin Malik perhatikan duduk dulu, tapi tidak bikin apa-apa. Ternyata baru kemudian naik ke rakaat yang kedua. Nah, ini disunahkan. Nah, tetapi ingat, ketika kita mempraktekkannya, lihatlah situasi dan kondisi. Kalau masyarakat kita tidak siap pengen praktek yang seperti ini, pas kebetulan jadi imam, bangkit dari ruku, Allahu Akbar, enggak sujud-sujud, makmumnya bilang subhanallah, yang putri-putri, nah gitu kan repot kan itu. Terus bilang durang ngerti, rada sombongnya keluar kan itu, makane sinau misalnya, ini jero ati gitu. Sama iki pripun, Mbah? Mulane ngaji kan. Ya karena mereka tidak tahu, maka perlu diberi informasi. Jangan, artinya itu yang sering dan selalu saya sampaikan, mudah-mudahan itu sebagai bentuk ikhtiar yang maksimal dari saya. Saya selalu ingatkan panjenengan, ilmu apapun yang kita peroleh, ketika ingin dipraktekkan, diamalkan, ada juga metode atau cara mempraktekkannya. Tidak asal semangat mempraktekkannya, kemudian akhirnya timbul masalah. Seperti yang baru kita dengar ceritanya tadi sore kan itu. Tadi sore yang di Cangaan dengar, ada saudara kita datang dari Purworejo ikut pengajian tadi, cerita ono wong lagi anyaran ngaji. Saking semangatnya awal ngaji, Pak. Semangat-semangatnya baru-baru ngaji nih. Masuk ke rumah tetangganya. Tetangganya ini ternyata NU, terus terang saja ceritanya begitu. Kan itu. Ada gambar-gambar kiai terpasang di dinding. Diambilin, disobekin di gua. Nah, ini kan gaya perkoro kan ya, buat masalah itu kamu menjiran ya, gaya perkoro kayak ini, saking orang ini syirik. Astagfirullahaladzim. Ada metode, ada caranya, tidak seperti itu. Akhirnya minta perlindungan ke ikhwan, ke saudara kita yang lebih senior, dibawa kantor polisi, akhirnya minta perlindungan. Mau dibawa ke pondok, ustadznya, oh jogorene kok pondok kena kabeh kok. Nah, selesaikan sendiri masalahmu. Itu yang selalu saya ingatkan, barakallahu fiik, panjenengan yang masya Allah punya semangat, jazakallah khairan, semangatnya dijaga, ditingkatkan kualitas semangatnya. Tapi ingat, ketika kita ingin praktek apapun dari agama ini, ada caranya. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak memperhatikan tempat, tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan posisi, Anda siapa, itu akhirnya justru menimbulkan masalah. Justru menimbulkan masalah, akhirnya repot. Masyarakat kita dalam kejahilan, terus terang saja di bahasa yang demikian, karena kejahilan, karena tidak tahu, itu akhirnya bisa dibakar emosinya, bisa diprovokasi. Karena sudah diprovokasi, menjadi buta mata hati. Yang salah dibilang benar, yang benar dikatakan salah kan itu, yang benar dikatakan salah. Misalkan barakallahu fiik, ada sedulur kita menikah, ada saudara kita menikah, kan itu. Pas tamu sudah banyak, ada apa namanya, kayak semacam sesajen di depan rumah misalkan. Wong mantenan kan gitu, ben terlindung dari malapetaka badan segala macam, kasih sesajen depan rumah. Tamu banyak, kita ingin mengingkari, iki apa iki? Kan gitu. Di depan orang banyak, tempat sajennya diangkat dibanting kan gitu, sambil mengatakan iki mungkar, iki batil. Ayo meng dikeruyuk wong akeh gitu namanya. Basmi. Basmi ini bukan hikmah. Cara seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi pelan-pelan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika awal-awal Islam apa langsung masuk Ka'bah menghancurkan patung dan berhala. Kapan patung dan berhala itu dihancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Kapan? Fathu Makkah. Sudah berapa belas tahun? 21 tahun. Kan ini keberanian. Lah lebih berani mana sampean sama Kanjeng Nabi? Lebih berani mana Kak sampean sama sahabat-sahabat Nabi? Tapi apa pernah Nabi Muhammad masuk Ka'bah kemudian menghancurkan berhala? Berhala itu ada 360 batang. 360 apa? Unit. 360 unit berhala di dalam Ka'bah itu. Nah, tapi enggak pernah Nabi ngajak sahabatnya, "Lindungi, saya masuk Ka'bah, tak hancurkan semuanya." Masyaallah. Karena itu bukan cara yang kemudian apa? Membuat mereka tertarik untuk masuk Islam. Bukan seperti itu. Jadi ya alon-alon lah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Begitu nje. Wallahu alam bisawab. Lumayan ngelur-ngelur waktu kayak gini nih. Tapi sudah, saya kira sudah cukup itu tata cara iktidal yang benar seperti apa. Kan kita sedang mempelajari tata cara sholat Nabi seperti apa. Ketika bangun dari ruku, apa yang dilakukan bangkit dari ruku? Mengangkat tangan sambil mengucapkan apa? Kalau jadi imam dan munfarid, sami'allahu liman hamidah. Makmumnya rabbana walakal hamd, atau rabbana lakal hamd, atau allahumma rabbana lakal hamd, atau allahumma rabbana walakal hamd. Kan begitu nggih. Kemudian tegak, ditegakkan betul-betul tegak, eh? Tidak. Kalau mau tidak membaca apa-apa, tapi kalau mau dibaca panjang seperti yang sudah kita baca dalam Bulughul Maram 200 berapa tadi? 92 itu lengkapnya. Allahumma rabbana lakal hamdu, tambahkan mil as-samawati wa mil ardi wa mil amasyai masyita min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majidur. Kalau mau dibaca panjang silahkan. Naam. Kalau dibaca panjang silahkan. Yang paling penting setelah iktidal jangan cepat-cepat segera tuh turun. Biarkan tenang dulu semua tulang belakang, tulang punggung ini berdiri tegak, baru kemudian kita sujud. Cara turun ketika sujud, sujudnya bagaimana akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tetap bersama dengan kami di gelombang Bulughul Maram. Stay tune selalu. Begitu. Mas siapa kayak gini nih? Lanjutan tadi malam sampai jam 1 ya tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.